Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 2 Mei 2019 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. KPK geledah rumah Mendak Enggar terkait kasus Bowo Sidik. Kepala tertembak demonstran perempuan di Venezuela tewas. Korban meninggal banjir longsor Bengkulu tembus 30 orang. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita siang Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Pakengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan terhadap Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Kali ini lembaga anti rasuah itu menggeledah rumah Enggar. CNN Indonesia melansir. Febri belum menjelaskan apa saja yang diamankan dari rumah politikus Partai Nasdem tersebut. Hanya saja penggeledahan ini terkait dengan sumber dana gratifikasi yang diterima oleh tersangka anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Ia mengatakan tim penyidik telah bergerak ke sejumlah tempat dalam beberapa hari kemarin untuk menelusuri bukti dan informasi yang relevan. Sudarlun, seorang demonstran perempuan tewas tertembak di bagian kepala saat berunjuk rasa di Caracas, Venezuela pada Rabu 1 Mei 2019 malam. CNN Indonesia melansir. AFP belum bisa mendapatkan konfirmasi mengenai peristiwa tersebut. Hingga kini belum ada pula keterangan pihak mana yang melepaskan timah panas tersebut. Insiden ini terjadi ketika demonstran antara pendukung Presiden Nicolas Maduro dan oposisi memanas hingga terjadi bentrokan di sejumlah kota. Berdasarkan pantauan sumber CNNIndonesia.com di Venezuela, pergerakan massa yang dipimpin pemimpin oposisi Juan Guaido telah terlihat sejak Selasa pagi. Sudarlun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga Rabu 1 Mei 2019 malam korban meninggal dunia akibat banjir Bengkulu mencapai 30 orang. Selain itu, 6 orang lainnya masih dinyatakan hilang. CNN Indonesia melansir. Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapusdatin BNPB Sutopo Purwonugroho menyebutkan korban tertinggi berada di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah 24 orang, sedangkan Kota Bengkulu dan Kepahiang masing-masing 3 orang. Sementara itu BPBD Provinsi Bengkulu masih melakukan upaya penanganan darurat seperti pelayanan kesehatan dan distribusi logistik seperti ke Desa Taba Penyengat, Susup, dan Kelindang. BPBD melaporkan pengungsian di Kecamatan Air Napal berjumlah 200 jiwa dan Kecamatan Bang Haji di Desa Genting dengan 417 jiwa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, India mengerahkan personil darurat dan memerintahkan angkatan laut untuk bersiaga menghadapi badai siklon ekstrim yang akan menyapu pesisir timur negaranya. CNN Indonesia melansir. AFP melaporkan bahwa badai siklon Fani itu akan berembus dari Teluk Bengal. Badai dengan angin berkecepatan hingga 205 km per jam itu diperkirakan tiba di negara bagian Odisha pada Jumat. Otoritas India pun memerintahkan evakuasi ribuan warga sesegera mungkin dari distrik-distrik pesisir yang kemungkinan diterjang badai. Negara-negara bagian pesisir lainnya yang berdekatan seperti Andhra Pradesh dan Tamil Nadu juga dalam siaga tinggi. Sudarlun, Amazon mengumumkan akan kembali melakukan uji coba peluncuran roket Blue Origin komersial untuk membawa manusia ke luar angkasa Rabu 2 Mei 2019 waktu setempat. Hal tersebut dikonfirmasi akun Twitter resmi Blue Origin yang mencuitkan tentang peluncuran roket tersebut. CNN Indonesia melansir. Uji coba peluncuran salah satu roket Blue Origin yakni New Shepard ini disebut-sebut bakal menjadi uji coba peluncuran roket terakhir sebelum Amazon mulai menjual tiket dan mengirim pelanggan pertamanya keluar angkasa. Roket New Shepard ini akan diluncurkan tanpa awak dan lepas landas di lokasi uji coba roket milik Blue Origin di salah satu pedesaan di Texas, Amerika Serikat. Roket komersial milik Blue Origin akan melayani penumpang keluar angkasa sejauh lebih dari 62 mil di atas bumi. Jarak itu disebut-sebut merupakan garis yang digunakan untuk menentukan awal luar angkasa berada. Sudahlun aktor Robert Downey dilaporkan mendapat honor berlipat untuk Avengers Endgame yang menghebohkan itu. Karenanya ia disebut sebagai personil Avengers paling kaya, serupa seperti perannya sebagai Iron Man. CNN Indonesia melansir. The Hollywood Reporter menulis berdasarkan berbagai sumber, Downey Jr. menerima setidaknya $75 juta atau 1 triliun rupiah berkat perjanjian melalui pintu belakang. Dikatakan di awal, sang aktor menyepakati menerima $10 juta AS atau 142 miliar rupiah untuk setiap film di semesta Marvel, belum termasuk 2,5% dari keuntungan yang didapat. Situs yang sama mengklaim Downey Jr. juga menerima nominal yang sama $75 juta untuk Avengers Infinity War. Namun, verdik tak menyetujui pernyataan tersebut. Menurut mereka, aktor 54 tahun itu hanya menerima $20 juta atau 284 miliar rupiah untuk kedua film terakhir Avengers. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 2 Mei 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali setiap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syadaralun, wassalam.